السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu istiqamah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-73. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala sebagai pendalilan dan juga penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab Istiqbal Al-Qiblah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan Istiqbalul Qiblah. Istiqbal artinya at-tawajjuh. Adapun kiblat secara bahasa al-jihatu. Istiqbal ay at-tawajjuh. Al-qiblah ay al-jihah. At-tawajjuh artinya menghadap. Kiblat secara bahasa al-jihah. Jihah artinya adalah arah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama para pemirsa Niaga TV, menghadap kiblat dalam sholat adalah syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Kecuali dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, berdasarkan ayat Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah 239 adalah dalam kondisi ketakutan yang hebat. Syiddatul khauf. Dalam kondisi itu kita tidak wajib menghadap kiblat. Kondisi yang kedua adalah saat melaksanakan at-tanaful fi as-safar. Melaksanakan salat sunnah dalam kondisi safar. Ini pun memungkinkan seseorang melaksanakannya tanpa menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau seandainya dia mungkin menghadap kiblat, maka hendaknya dia paling minimal menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, sebagaimana sudah kita sampaikan. Dan apabila orang yang safar ini, para pemirsa Niaga TV, dia mungkin untuk bisa menyempurnakan ruku dan sujud, maka dia wajib menyempurnakan ruku dan sujud. Misalnya dia safar menggunakan kereta yang mana di dalamnya ada ruangan khusus untuk sholat, atau dia menggunakan pesawat yang di dalamnya ada tempat khusus melaksanakan sholat, atau dia safar menggunakan kapal feri, kapal yang besar misalnya, kapal-kapal yang antar pulau, lalu disediakan musola, masjid, memungkinkan dia untuk berdiri, untuk ruku, untuk sujud, maka dalam kondisi itu kata beliau lazimahu, dia wajib melaksanakannya, ya, melaksanakan hal-hal tersebut. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala berkata, "Wa yumi'u ila maqsadihi biruku'ihi wa sujudihi." Seorang yang salat di atas kendaraan, misalnya di atas kuda atau di atas kendaraan yang lain, dia membungkukkan badannya, yumi, dia membungkukkan badannya ila maqsadihi, ke arah tujuan safarnya. Ya, dia membungkukkan badannya ke arah tujuan safarnya. Biruku'ihi wa sujudihi. Ketika dia ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud bagi orang yang sholat di atas kendaraan, dan itu adalah hukum asalnya sholat-sholat sunnah, karena sholat wajib berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْكِبْلَةِ. Nabi itu kebiasaannya إِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ, apabila beliau hendak melaksanakan sholat yang wajib, nazala, beliau turun dari kendaraan, fastaqbal al-qiblata, kemudian beliau menghadap kiblat. Tetapi kalau seseorang melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, bagaimana dia bisa ruku dan sujud? Ini yang sedang beliau sampaikan. Yumi'u ila maqsadihi. Dia membungkukkan badannya ke arah tempat tujuannya. Biruku'in, ketika dia akan ruku, wabisujudihi, dan ketika dia akan sujud dalam kondisi safar. Wa yajibu kaunuhu akhfad. Dan ketika kita berbicara sujud dan ruku di atas kendaraan, kata beliau, wajib posisi sujud lebih rendah daripada ruku. Kalau ruku mungkin seperti ini ya, tapi kalau sujud lebih bawah lagi. Ya, diusahakan lebih bawah. Hal ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu qol, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Aku pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu keperluan. Faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi, dan aku datang menemui Nabi sedangkan beliau sedang salat di atas kendaraan beliau, nahwal masyriq, ke arah timur. Wasujudu akhfadu minar ruku, dan aku mendapatkan bahwasanya posisi sujud beliau ketika di atas kendaraan akhfad, ya, lebih rendah, lebih turun, minar ruku, dibandingkan rukunya beliau. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadisnya hasan sahih. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wala yajibu ghayata wus'ihi. Seseorang yang salat di atas kendaraan tidak wajib melaksanakan ruku dan sujud sampai kepada usaha yang paling maksimal. Artinya dia tidak perlu memaksakan dirinya, misalnya ketika ruku mendekat ke perut misalnya. Atau dia tidak perlu memaksakan dirinya ketika sujud mendekat ke lutut. Itu tidak perlu. Wala yajibu ghayata usihi. Tidak wajib dia melaksanakan ruku dan sujud sejauh kemampuannya, tidak. Tetapi cukup bagi dia sedikit membungkukkan sebagai pengganti ruku, dan sedikit lebih membungkukkan dibandingkan bungkuk yang pertama ketika dia akan sujud. Hal ini diberikan penjelasan singkat oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Maksud beliau adalah la yajibu alaihi, tidak wajib atas orang yang salat di atas kendaraan, an yakhfada ra'sahu lis-sujud nihayata ma yastati'u. Tidak perlu dia harus sujud dalam kondisi di atas kendaraan sampai pada kondisi yang paling maksimal yang dia mampu. Tidak perlu sampai seperti itu. Ya, tidak perlu sampai seperti itu. Bal yakfi ma yumkinuhu min mutlaqi tamyiz. Yang pasti dia bisa membedakan mana yang ruku, mana yang sujud. Itu saja kata beliau intinya. Intinya orang bisa lihat, oh dia sedang ruku atau dia sedang sujud. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wala wada'a wala wada'a ya wala wad'u al-jabhati ala dabbati. Sebagaimana tidak wajib seorang yang sholat di atas kendaraan memastikan keningnya menyentuh hewannya, hewan yang dia naiki, misalnya kuda atau onta, itu tidak wajib. Ya, falau takallafahu jaza. Tetapi kalau dia bisa melakukannya, ya boleh-boleh saja dia melakukan hal tersebut. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah berkata, wal mashi yarka'u wa yasjudu alal ard wa yamshi fil baqi. Kita sudah bahas tentang salat orang yang di atas kendaraan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berjalan? Bagaimana dengan orang-orang yang berjalan? Karena di Al-Baqarah 239 dikatakan farijalan au rukbanan, sambil berjalan atau sambil menaiki kendaraan. Kalau sambil naik kendaraan sudah kita tadi sebutkan masalah kiblatnya, masalah rukuknya, masalah sujudnya, itu sudah kita jelaskan. Lalu bagaimana kalau al-mashi, orang yang berjalan, dia sholat tapi sambil berjalan. Dikatakan di sini wal mashi, dan bagi orang yang berjalan, yarka'u wa yasjudu alal ard, dia ruku dan sujud di atas tanah. Ya, artinya tidak di atas kendaraan, karena memang dia orang yang sedang berjalan. Artinya ketika dia ruku dan sujud, persis seperti orang yang sedang sholat normal, dalam kondisi yang biasa atau dalam kondisi yang normal. Wa yamshi fil baqi. Selain daripada ruku dan sujud, dia boleh meneruskan berjalan. Tapi ketika dia ruku dan sujud, dia berhenti sejenak untuk ruku kemudian sujud. Ini mungkin sulit dibayangkan oleh para pemirsa Niaga TV. Ya, tetapi dalam kondisi tertentu mungkin saja terjadi. Dalam kondisi peperangan, dalam kondisi misalnya sedang melakukan pengintaian musuh dan lain sebagainya. Ini mungkin saja terjadi. Wa yushtaratu al-istiqbalu fil ihrami war-ruku was-sujudi faqat. Disyaratkan dia menghadap kiblat ketika akan takbiratul ihram, ketika akan ruku, dan ketika akan sujud saja, selebihnya dia berjalan. Ini kalau orang yang sholat dalam kondisi berjalan. Kemudian Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wa yushtaratu dawamu safarihi wa luzumu jihati maqsadihi illa ilal kiblati." Disyaratkan bagi orang yang salat di atas kendaraan atau salat sambil berjalan, kata beliau, "Dawamu safarihi." Safarnya harus dawam, tidak boleh putus. Harus terus menerus. Artinya terus menerus di sini bukan dia safar terus menerus, tidak. Artinya selama sholat dia kerjakan, dawamnya, safarnya harus masih ada. Jangan sampai dia sholat dia kerjakan di atas kendaraan, sholat belum selesai sudah sampai di tujuan. Maka sudah hilang nanti apa namanya, keringanannya sudah hilang. Karena dia tidak lagi dalam kondisi safar. Ya. Oleh karenanya beliau berkata, yushtarotu, disyaratkan dawamu safarihi. Ya, disyaratkan bahwa safar yang dia kerjakan harus sedang berlangsung. Artinya belum berakhir. Waluzumu jihati maqsadihi. dan dia harus komitmen dengan tujuan safarnya. Artinya dia tidak boleh mengubah ke arah yang lain. Kalau dia ubah ke arah yang lain, maka tidak benar. Karena dia ketika dia takbiratul ihram, dia niatnya ke satu tujuan. Dan tujuan itulah yang dibolehkan oleh Allah ketika dia akan melaksanakan sholat. Ya, ketika dia mengubah arah tujuannya, maka dia sudah mengubah apa namanya kebolehan yang sebelumnya. Kecuali kalau dia ubah dari satu arah ke arah yang lain, yang mana bertepatan arah itu arah kiblat, mungkin saja dia melanjutkan apa namanya sholatnya. Tapi kalau dia ke satu tujuan, ke tempat A, tiba-tiba dia sholat menghadap tempat A, tiba-tiba berubah ke tempat B, dia mendapatkan keringanan karena dia menuju tempat A, bukan tempat B. Itu maksud dari beliau. Kecuali illa ilal qiblati. Kecuali kalau perubahannya menuju kiblat, maka itu tidak masalah. Karena dia memang berubah ke arah yang menjadi arah ketika melaksanakan sholat. Kemudian Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala berkata, fa'in balagha fi athna'iha. Apabila seseorang yang sholat di atas kendaraan itu balagha, dia sampai, fi athna'iha, ketika dia sedang sholat, dia sedang sholat di atas kendaraan sampai di tujuan. Fa'in balagha fi athna'iha manzilahu au maqsadahu. Apabila seorang musafir yang dia sholat di atas kendaraan, sholatnya belum selesai, dia sudah sampai di rumah, atau dia sudah sampai di tujuan, atau dia sampai baladan wa nawal iqamata bihi, dia sampai ke negeri yang dia tuju dan dia memang berniat untuk mukim, menetap di negeri tersebut. Wajaba itmamuha biruku'in wa sujudin wa istiqbalin wa 'alal ardi aw dabbatin waqifatin. Dia lagi sholat di atas kendaraan sampai di rumah, sampai di tempat tujuan, atau sampai di negeri yang dia datangi, dan dia memang niat mukim di situ. Dia ingin kuliah misalnya, satu semester, dua semester di negeri tersebut. Sedangkan dia lagi sholat di atas kendaraan, maka dalam kondisi itu, kata beliau, wajaba, maka wajib atasnya, itmamuha, dia wajib menyempurnakan sholatnya, biruku'in, dengan ruku dan sujud, ya, yang normal, dengan ruku dan sujud, wastiqbal, dan dia sudah wajib nanti menghadap kiblat. Wa 'alal ardi, dan dia wajib berada di atas tanah, atau kalaupun dia tetap di atas kendaraan, waqifah, kendaraannya harus diberhentikan, ya, dan diarahkan ke arah kiblat. Dikatakan di sini, li'anna, ini perkataan dari Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna tarkal istiqbali warruku'i wassujudi jaizun li'udhrin. Karena meninggalkan menghadap kiblat, ya, meninggalkan ruku, meninggalkan sujud, itu boleh kalau ada uzur. Sedangkan uzur orang ini sudah hilang, dia sudah sampai ke tujuan. Waqad zala hadzal udhru. Uzur orang ini sudah tidak ada. Wa majaza li udhrin batala bizawalihi. Dan apa-apa yang boleh dilakukan ketika dalam kondisi uzur, dia tidak boleh lagi dilakukan ketika uzurnya sudah hilang. Ya, ketika uzurnya sudah hilang. Jelas para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Kemudian penulis Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, waman hadara al-ka'bata lazimahu istiqbalu ainiha. Barang siapa yang dia hadir di hadapan Ka'bah, artinya di depan matanya Ka'bah, dia berdiri di depan Ka'bah, lazimahu istiqbalu ainiha, maka dia wajib menghadap arah Ka'bah itu. Wajib menghadap arah Ka'bah itu. bukan hanya arahnya, bahkan dia wajib melihat Ka'bah itu. Wajib lazimahu istiqbalu ainiha, harus berhadap-hadapan kalau memang dia sudah melihat Ka'bah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raka'a rak'atain fi qubulil Ka'bata. Kata Ibnu Abbas bahwa Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raka'a rak'atain, beliau salat dua rakaat fi qubulil Ka'bati, persis menghadap Ka'bah. Wa qala, sambil berkata, hadhil qiblah, inilah kiblat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya tidak perlu lagi berijtihad. Kalau sudah di hadapan Ka'bah, ya tidak perlu lagi berijtihad. Ya, dan tidak perlu lagi taklid kepada orang karena dia sudah berhadapan dengan Ka'bah. Falawistaqbal al-hijra, seandainya seseorang menghadap Hijr, Hijr Ismail. Tentunya kalau kita ingat bahwa Ka'bah itu bangunan berbentuk persegi dan itu ada bagian yang dipagar, biasa disebut Hijr Ismail. Apa hukumnya seseorang sholat menghadap Hijr Ismail? Kata beliau dikatakan, falawistaqbalal hijra, seandainya seseorang sholat menghadap Hijr, Hijr, Hijr Ismail, au atau kharaja ba'du badanihi anha, sebagian badannya tidak persis menghadap kiblat, padahal dia sudah berada di hadapan kiblat. Dalam kondisi ini lam tasih, tidak sah sholatnya. Ya karena dia tidak dianggap menghadap. Kenapa tidak dianggap menghadap? Terkait dengan masalah Hijr Ismail, ya, li'annahu kaunuhu minal bait maznun la maqtu. Karena kondisi seseorang menghadap Hijr Ismail dengan prasangka bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah, itu sifatnya prasangka, bukan keyakinan. Sedangkan orang yang sholat menghadap Ka'bah, dia harus benar-benar menghadap Ka'bah dengan yakin. Karena sudah di depannya. Adapun pernyataan bahwa Hijr Ismail bagian dari Ka'bah, ini sifatnya maznun, persangkaan, bukan maktu, bukan keyakinan. Sedangkan kalau kita sudah menghadap Ka'bah, ya sudah Ka'bah. Kenapa harus menghadap Hijr Ismail? Ya, itu kasus yang pertama. Atau seseorang hanya menghadap sepotong badannya. Misalnya, dia sudah menghadap Ka'bah, tetapi dia hanya sepotong, sebelah kiri saja menghadap Ka'bah. Padahal dia sudah dekat. Ini pun tidak sah. Karena tidak dianggap menghadap. Menghadap itu ya, kita jadikan Ka'bah di hadapan kita. Itu secara bahasanya begitu, urfan. Dikatakan menghadap ya, berhadap-hadapan seperti ini. Tapi kalau cuma sepotong, hanya bagian kiri saja, itu tidak disebut menghadap. Meletakkan di samping misalnya. Jelas para pemirsa Niaga TV? Kemudian di sini beliau berkata, illa kecuali an yamtadda as-saffu ba'idun fi akhiril masjid. Kecuali kalau kita kebagian saf yang panjang yang ada di belakang. Ya, kecuali kalau kita kebagian saf yang berada di belakang. Walau qurubu la kharaja ba'duhum. Yang seandainya kita ambil tarik garis dari belakang itu mungkin tidak tepat langsung ke Ka'bah, ya. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan. Fa innahu yasihhu likul. Ya, dalam kondisi itu diperbolehkan. Ya, kalau memang jarak dia tidak berhadapan dengan Ka'bah tapi di saf yang paling belakang sana. Yang pasti dia sudah menghadap ke arah apakah Ka'bah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wa man shalla dakhilal Ka'bati

dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak, yang handal dan berkualitas. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh. Dengan motor penggerak listrik yang berkualitas dan performa maksimal. Dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat. Kapasitas hingga 600 kilo per jam secara kontinu. Menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami telah membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Kita ingin menyapa penelepon kita, Ibu Ita dari Medan. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Apakah leher yang di bawah dagu wanita itu termasuk aurat Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Baru yang kedua Ustaz, apakah ada dalil mengenai tahlilan 3 hari, sepekan, 30 hari Ustaz? Itu saja Ibu. Iya, itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah bagian leher? Kalau leher jelas, dia aurat. Mungkin bagian yang ada di bawah sini ya. Kalau leher ya jelas, dia aurat. Ya, cuman yang sering jadi pertanyaan adalah yang di belakang dagu, yang di bawah dagu, apakah itu bagian dari wajah yang boleh dibuka ketika sedang sholat? Itu mungkin yang jadi permasalahan. Yang pertama harus kita perhatikan bahwa bagian ini umumnya tidak terlihat ya. Bagian bawah ini umumnya tidak terlihat. Artinya seorang wanita dia ya seperti ini, bagian bawahnya tidak terlihat. Ya umumnya kerudung orang Indonesia tidak sampai menutup bagian depan. Ya. Tapi walaupun begitu dia tidak terlihat ketika dia berjalan, tidak terlihat karena dia di bagian bawahnya. Tetapi kalau kita pertanyaannya adalah apakah itu bagian dari wajah? Wallahu alam bisawab ya, wajah itu kata para ulama adalah bagian ketika kita muwajahah. Sering dalam istilah kita bermuwajahah, berhadap-hadapan wajah. Artinya berhadap-hadapan wajah saya begini, lalu teman saya pun menghadap saya. Maka wajah itu adalah apa yang saya bagian kepala yang muncul di depan ketika saya berhadapan dengan seseorang. Artinya saya seperti ini, maka bagian yang terlihat di bagian depan saya itulah wajah. Itulah wajah. Artinya bagi seorang wanita hanya bagian itulah yang boleh terbuka. Hanya bagian itulah yang boleh terbuka. Lalu bagaimana bagian bawah? Wallahu a'lam bishawab, dia bukan bagian dari wajah. Artinya bukan bagian dari wajah, hendaknya dia berusaha untuk ditutup semaksimal mungkin. Apalagi ketika sholat ya agak ditarik ke depan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian aurat yang tersingkap. Untuk memastikan tidak ada bagian aurat yang tersingkap. Karena ini tidak masuk bagian wajah. Sedangkan yang boleh dibuka ketika sedang sholat hanyalah bagian wajah dan tangan. Ya telapak tangan. Itu yang diperbolehkan. Artinya kalau ini memang bukan bagian wajah, hendaknya tertutup. Kalau leher jelas. Leher jelas, dia bukan bagian. Artinya dan setiap muslimah saya lihat pasti menutup bagian itu. Tapi yang di depan, ya, yang menyambung antara pangkal leher dengan kepala, itu kan ada bagian. Ya, ada bagian. Itu pun menurut saya, Allah alam bisa ditutup. Ya. semaksimal mungkin kita berusaha menutupnya sebagai bentuk kehati-hatian. Allah alam bissawab. Adapun yang kedua, apakah ada dalil masalah tahlil, tahlilan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40? Wallahu alam bissawab, ya, yang saya pahami selama ini dari penjelasan para ulama, tidak ada istilah tahlilan atau yang lain sebagainya, tetapi yang ada adalah istilahnya takziah. Bagaimana bertakziah itu? Kita datang ke sahibul musibah, kita mendatangi ahlul musibah, kemudian kita membawakan makanan, minuman, menasehati agar sabar, kita menghibur mereka agar kuat menghadapi musibah. Itu yang kita pahami berdasarkan hadis bahwa Nabi berkata kepada para sahabat, isna'u li ala Ja'far ta'aman fa innahum qad atahum ma yushgiluhum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka telah ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ana di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Habibullah, barakallahu fikum. Amin. Silakan Ibu. Ya, ini ada satu kasus, tapi ada dua atau tiga pertanyaan Ustaz ya, karena berkaitan, sangat berkaitan. Gini Ustaz, kan ketika seorang ibu sudah meninggal suami ini, sudah ibu ini sudah meninggal dan meninggalkan beberapa perhiasan lah gitu, yang belum kadaruhnya belum dibagikan udah lebih dari setahun, udah hampir 2 tahun, tapi belum 2 tahun, hampir 2 tahun. Terus kita ternyata nih anak, ada anak cucunya, bukan anak cucu, anak ada 11 orang. Nah ini Ustaz, apakah ini kita kena zakatnya gitu loh, kami sudah memenuhi nasabnya, hisabnya udah, ininya sudah memenuhi itu lebih dari 96 gram. Terus itu apakah kita wajib bayar zakatnya atau harus kita segera bagikan? Terus apakah satu lagi, apakah anak yang meninggal sebelum ibunya meninggal ini, apakah itu juga dapat bagian gitu? Baik Ibu. Sebelumnya terus, tadi yang meninggal adalah ibu ya? Ya betul, ibu sudah tinggal, bapak juga sudah meninggal, tapi tinggal ibu. Ternyata perhiasan itu ada perhiasan yang karena satu dan lain hal belum dibagikan kepada ahli warisnya, sampai tersimpan gitu, belum dibagikan. Itu zakatnya gimana Ustaz? Baik, zakatnya sedangkan ahli warisnya ada 11 orang dan ada ya, satu orang yang meninggal setelah betul, ibu meninggal. Iya, itu bagaimana gitu proses pembagian, apa harus segera dibagikan, terus yang meninggal apakah dapat bagian, terus zakatnya gimana, apa 2,5% di itu tanggung jawab siapa, 2,5% itu gitu. Baik, Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, Ibu Ana di Jakarta. Tentunya ketika seseorang meninggal, ya lalu dia meninggalkan hartanya, ya maka harta yang ditinggalkan itu menjadi hak ahli waris. Terhitung semenjak dia meninggal, harta itu adalah harta ahli waris. Terkecuali kalau misalnya emas yang dia simpan itu sudah jatuh tempo. Misalnya sebelum dia meninggal, 1 bulan sebelum dia meninggal, emasnya sudah jatuh tempo. Jatuh tempo di sini artinya sudah haul 1 tahun. Maka dalam kondisi itu, walaupun dia sudah meninggal, itu sudah dianggap hutang yang wajib dibayarkan. Ya, yang wajib dibayarkan. Ya, itu sudah menjadi hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika beliau wafat, misalnya 1 bulan yang sebelum beliau wafat atau 2 bulan sebelumnya, sebenarnya sudah jatuh tempo wajibnya zakat. Itu satu. Yang kedua, kalaupun seandainya belum jatuh tempo wajibnya zakat, misalnya masih 3 bulan ke depan baru ada haul, ya, maka ya itu sudah menjadi hak ahli waris. Dan hendaknya ahli waris segera harta itu segera dibagi, jangan sampai ditunda. Ya, jangan sampai ditunda. Karena di situ pun bukan hanya ada hak ahli waris. Ya, itu secara tidak langsung ada hak fakir miskin di situ. Dari kok ada hak fakir miskin? Iya, kalau seandainya itu sudah dibagi, sudah berputar 1 tahun lagi atau bahkan tadi sudah hampir 2 tahun, berarti sudah 2 kali haul. Dan kalau jumlah emasnya banyak, nisabnya banyak misalnya kan, kalau nisabnya misalnya taruhlah emasnya, kita tidak tahu berapa jumlahnya, taruhlah emasnya banyak. Ya, sehingga kalaupun dibagikan untuk 11 orang semuanya masih di atas nisab, berarti kan ada fakir miskin yang kehilangan haknya. Ya, kecuali kalau seandainya dibagikan tidak sampai nisab, misalnya dari 11 orang ini semuanya kebagian, misalnya ada yang kebagian 10 gram misalnya atau 20 gram, artinya tidak ada yang melebihi nisab. Ya, maka dalam kondisi itu tentunya tidak ada kewajiban zakat, yang ada kewajiban sedekah saja. Kewajiban sedekah, sedekah yang bilangannya tidak ditentukan menurut pendapat yang lebih kuat. Lalu bagaimana dengan artinya zakat tidak, dalam kasus uang itu belum haul ketika si ibu meninggal tidak ada zakat. Lalu ibu itu meninggal, dia tidak punya hutang apa-apa kaitan dengan emas itu, maka segera dibagikan. Ya, segera dibagikan. Ada zakatnya enggak? Hukum asalnya tidak. Karena kan itu sudah milik pecah-pecah, sudah milik 11 orang. Ada zakatnya atau tidak? Ya dilihat sampai tidak bagian per orang itu nisab. Kalau sampai nisab berarti ada zakatnya. Sudah terlewat 2 tahun, dihitung 2 tahun. Berarti 2,5% kali 2. Kalau memang yang 11 orang itu nanti akan mendapatkan jumlah yang melebihi nisab atau jumlah yang sudah sampai di nisab. Jelas Ibu ya? Ya, jadi kalau ternyata ketika dibagi nanti hartanya masing-masing dapat misalnya 80 gram misalnya ya, atau lebih dari itu, 90 gram semuanya dapat misalnya, maka sudah nisab. Artinya sebelum dibagikan pun sudah nisab dan hak mereka sudah jelas di situ, hanya tinggal eksekusinya saja belum dilaksanakan. Maka Allah alam bisawab, sebagai bentuk kehati-hatian menurut saya ya, dibayarkan hutang. Kalau memang sudah 2 kali haul, dikeluarkan hak fakir miskin tersebut. Jelas Ibu ya? Lalu bagaimana dengan anak yang meninggal setelah si ibu itu meninggal? Tentunya dia masih punya hak waris. Walaupun nanti yang mendapatkan warisannya adalah ahli waris dari si anak tersebut. Entah itu istrinya, entah itu anaknya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis memotong rambut kepala karena bingung rambut itu masih saya simpan. Apa yang harus saya lakukan terhadap rambut yang dipotong tersebut? Apakah dikubur, dibuang, atau disimpan? Sebagian ulama salaf menguburnya. Dikubur saja, Pak. Itu yang dilakukan sebagian ulama salaf, dikubur. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, entah itu ilmu sihir dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi pernah ya disihir oleh seorang Yahudi, Labib Ibnu Aksam, menggunakan rambut beliau yang digulung di besi kemudian dilemparkan kepada ke dalam sumur. Oleh karenanya rambut itu lebih baik dikubur saja. Ya, walaupun itu bukan satu kewajiban, bukan satu hal yang wajib, bukan satu hal yang sunnah, tetapi sebagai satu kehati-hatian, kalau Bapak memang sudah pegang itu rambut ya dikubur saja, dimasukkan ke dalam tanah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang. Saya mau bertanya, kalau kita sholat subuh di rumah setelah zikir dan baca doa, dan zikir pagi, mana yang lebih baik? Kita dengar pengajian lewat TV atau kita baca Quran? Kita dengar pengajian lewat TV atau baca Quran? Allah lebih sop, ya dua-duanya baik. Ya dua-duanya baik. Bapak baca Quran dulu misalnya sekitar 10 menit atau 5 menit, baru setelahnya menyimak kajian di televisi. Ya, karena kalau baca Quran saja ya bisa dilakukan kapanpun. Kalau pengajian mungkin tidak selalu ada ya. Artinya kalau pengajian, kalau Quran ya mungkin Bapak bisa baca setelah mendengar kajian, atau Bapak bisa baca di waktu duha, di waktu siang. Tapi kalau pengajian, jadwal ustaz itu mungkin hanya ba'da subuh saja misalnya. Maka tidak masalah kita mendengarkan. Dan pengajian tentunya kita mendalami makna-makna ayat Al-Quran, mendalami makna-makna hadis Nabi SAW. Allah Al-Bisar. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat, kalau ke masjid mau sholat berjamaah jalan kaki, pahalanya sangat luar biasa. Lantas kalau pakai motor bagaimana? Sama, dapat pahala. Apakah sama dengan berjalan kaki? Ya, tentunya berbeda ya. Semakin sulit kita mengerjakan satu ibadah, semakin besar pula pahalanya. Tapi semakin mudah kita melakukan satu ibadah tidak akan sebesar pahala orang yang kesulitan melaksanakan ibadah. Orang yang harus berjalan sekian ratus meter, tentunya pahalanya lebih besar, ada pahala lelah, ada pahala langkah dibandingkan orang yang naik motor misalnya kan. Dan al-jaza min jinsil amal, kata para ulama, balasan itu adalah sesuai dengan balasan amal. Allah berfirman dalam surat Yasin, Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami akan menuliskan amal ibadah yang mereka lakukan, wa atharahum, bahkan bekas-bekas ibadahnya pun akan ditulis, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam besar. Pertanyaan keempat, hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak pernah melafalkan niat ketika mengerjakan salat. Sebagian muslim melafalkan niat ketika salat usolli dan semisal. Ini ikut cara salat siapa? Ya, Allah alam bisawab. Kalau kita lihat dalil-dalil sebagian ulama yang menganjurkan atau menganggap mustahab talaffuz bin niyah, mereka beralasan bahwasanya tujuannya adalah agar lisan menolong hati. Jadi harus dipahami, orang-orang yang menganggap talaffuz bin niyah adalah mustahab bukan dalam rangka menggantikan niat yang ada di hati. Itu kesalahpahaman. Jadi mereka tidak bermaksud mengatakan niat itu bukan di hati tapi di lisan. Tidak seperti itu maksudnya. Ya, para ulama mengatakan betul niat itu adalah di hati. Mereka mengatakan di hati. Ya, niat mahalluha fil qalb. Tetapi yang mereka perdebatkan apakah perlu ditolong oleh lisan untuk menghilangkan was-was atau untuk menguatkan yang ada di hati, boleh enggak dilapaskan? Ya, pendapat yang paling kuat mungkin kita katakan tidak perlu. Tetapi yang mengatakan perlu, mereka berdalil dengan beberapa kondisi di mana Nabi melapaskan niat. Misalnya dalam masalah umroh, itu mereka jadikan sebagai dalil. Ya, atau masalah yang lain, misalnya masalah mereka berdalil dengan hadis tentang puasa di mana Nabi berkata, fa'ana sha'imun izan, kalau begitu saya puasa. Atau kaitan dengan menyembelih, Nabi berkata, Allahumma bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal bin Muhammad wa Ali Muhammad, terimalah dari Muhammad dan Ali Muhammad. Walaupun pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, ya, tidak dilafazkan, ya. Tetapi ini masalah yang khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang paling rajih yang kuat, Allah alam bisawab, tidak perlu dilafazkan, ya. Kecuali memang dalam kondisi was-was. Para ulama mengatakan kalau was-was silahkan untuk menghilangkan was-was dilafazkan. Allah alam bisawab. Ada Bapak Samin di Medan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, izin bertanya. Yang mau saya tanyakan gini Pak. Bapak fokus dengan telepon saja Bapak Samin, tidak perlu mendengar ya. Dari TV. Ya gini Pak. Itu kan di Quran disebut sucikanlah Allah, atau tasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Jadi itu apakah yang memakai mantap itu Pak? Kami menjelaskannya. Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alamissab, ya. Para ulama menjelaskan maksud dari ayat ini bahwa dahulu, ya, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi dan para sahabat sholat itu cuman di waktu pagi dan sore saja. Ya, mereka sholat dua waktu, pagi dan sore. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat lima waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu baru disyariatkan setelah Isra dan Mi'raj. Ya, satu tahun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan perintah untuk memuji Allah, mengagungkan Allah di pagi dan sore hari adalah kaitan dengan sholat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum ada peristiwa Isra dan Mi'raj, salat yang dilakukan oleh Nabi adalah dua kali, ya, dua rakaat berdasarkan hadis Aisyah bahwa Nabi sebelum Isra Mi'raj salatnya dua rakaat di waktu pagi dan dua rakaat di waktu sore. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Allah yubarik fik. Ketika mengerjakan salat sunnah kemudian lupa membaca bacaan duduk di antara dua sujud, apakah melakukan sujud sahwi? Wallahualam bissawab ya, membaca bacaan ketika duduk di antara dua sujud adalah wajib, rukun. Duduk di antara dua sujud itu rukun. Tetapi bacaannya, wallahualam bissawab, menurut pendapat yang paling kuat, dia sunnah. Ya, sunnah. Ya, ketika pun kita meninggalkannya, kalau kita ingin sujud sahwi, silahkan. Kalaupun tidak sujud sahwi, tidak masalah. Karena pendapat yang paling kuat, sujud sahwi adalah sunnah. Wallahualam bissawab. Artinya bukan wajib. Tapi kalau mau dilakukan, silahkan. Ya, dikarenakan kita lupa membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, atau Rabbighfirli, warhamni, wajburni, wahdini, wa'afini, warzukni. Wallahualam bissawab. Dari Rino di Padang. Bagaimana cara iktidal bagi makmum ketika sholat berjamaah, baik bacaan ketika akan iktidal maupun bacaan ketika telah sempurna iktidal? Tentunya Nabi Muhammad SAW berkata, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam bangkit sambil berkata sami Allahu liman hamidah, maka kalian wahai para makmum ucapkanlah rabbana walakal hamd. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi apakah boleh makmum membaca sami Allahu liman hamidah? Wallahualam bissawab, pendapat para ulama mengatakan tidak masalah. Ya, tidak masalah ketika bangkit sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika berdiri tegak membaca rabbana walakal hamd. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Dan ada bacaan-bacaan yang lain yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang hamba hendaknya dia tidak buru-buru sujud sebelum dia tegak berdiri. Ya, dan Nabi berkata, summarfa ra'saka hatta ta'tadilu qa'iman. Ya. Kemudian berbangkitlah dari ruku sampai engkau tegak berdiri. Artinya kalau belum tegak berdiri jangan, ya, tegak dulu berdiri. Setelah tegak berdiri barulah kita berpindah kepada posisi yang lain, yaitu posisi sujud. Allah alam bissab. Ada hamba Allah di Halo. Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini Ustaz, kemarin di lingkungan kami kan mengadakan perayaan Maulid Ustaz. Kemudian teman kami ini kan sudah tahu sunnah begitu Ustaz, sudah tahu ajaran sunnah. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi dia sudah tahu. Jangan berkumpul di perayaan itu tersebut, itu sudah tahu. Tapi perkataan teman seperti ini Ustaz, saya tidak enak ke undangan. Jadi kamu tidak enak ke undangan daripada tidak enak ke Allah. Saya bilang gitu Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Kalau orang yang seperti ini masih ngeyel Ustaz. Ini gimana Ustaz menurut agama Ustaz? Kurang jasa kebahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lam bisaf ya. Ketika kita memilih satu pendapat, ya, kita memilih satu pendapat, misalnya tidak ada perayaan maulid, maka ya konsekuensinya kita harus siap menerima konsekuensi dari pendapat tersebut. Artinya konsekuensinya ya kita tidak melakukan acara tersebut. Ya, dan setiap pilihan tentunya memiliki konsekuensi. Konsekuensi berbeda dengan orang lain ya tentunya tidak mudah juga sebenarnya ya. Artinya mungkin orang akan menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan tertentu, dan itu saya rasa sesuatu yang harus dihadapi. Ya, artinya kalau kita berusaha untuk selalu seolah-olah kita sama dengan mereka, lalu kapan mereka akan paham bahwa itu tidak diajarkan oleh Nabi misalnya ya. Maka menurut saya berusaha untuk komitmen, berusaha untuk istiqomah, berpegang teguh dengan apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran. Ya, sebagai satu pendapat yang lebih kuat. Ya, adu alaiha bin nawajis, kata Nabi. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, dalam hadis Nabi berkata, innahu may ya'ish minkum min ba'di. siapapun yang masih hidup setelah wafatku nanti, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan yang terjadi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Ya fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, sesungguhnya perkara yang dibuat-buat dalam agama itu bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Oleh karenanya, kalau memang seseorang sudah yakin bahwa acara ini, acara itu tidak ada contohnya dari Nabi, ini adalah perkara yang dibuat-buat, perkara yang baru dalam agama, maka hendaknya dia yatahammal, dia harus sabar menerima semua konsekuensinya, baik konsekuensi dia dianggap mungkin memiliki pemahaman yang berbeda atau diasingkan dan lain sebagainya, itu harus dia terima. Ya, walaupun dia tetap harus bermuamalah dengan kaum muslimin dengan muamalah yang paling baik, mengucapkan salam ketika bertemu, kalau diundang dalam perkara-perkara yang mubah dia datang dan lain sebagainya, dia tampakkan akhlak yang terbaik ya dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita mimpi melahirkan itu artinya apa? Apakah mempercayai mimpi itu termasuk kesyirikan? Saya tidak tahu apa penafsiran mimpinya ya. Saya tidak tahu apa penafsiran mimpinya ya. Yang pasti melahirkan itu sesuatu yang baik ya. Melahirkan itu adalah sesuatu yang baik. Ya, dia bukan, apakah mimpi melahirkan itu adalah tanda yang buruk? Wallah alam bisawab. Mudah-mudahan bukan ya. Itu bukan mimpi yang buruk menurut saya ya. Ya, tapi apa penafsirannya, Allah alam bisawab, saya tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Apakah meyakini mimpi syirik? Tidak juga. Ya, sekedar kita bermimpi yang baik, kata Nabi, diceritakan. Kalau mimpi yang buruk jangan diceritakan. Ya. Artinya kalau kita bermimpi buruk lalu kita berta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mimpi baik ya kita ceritakan kepada manusia selama tidak ada kemungkinan mereka menjadi iri, menjadi dengki, ceritakan, enggak ada masalah. Tapi kalau ada kemungkinan mereka menjadi iri ya, maka tidak perlu diceritakan. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Ya, sebagaimana Nabi Ya'qub berkata kepada Yusuf, tidak perlu kau ceritakan mimpi yang bagus itu kepada saudaramu sehingga mereka menjadi iri dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.